wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa man dhanna annahu yatruku khalqahu sudan mu'attalaini mu'attalina mu'attalina anil amri wan nahyi wala yursilu ilaihim rusulahu wala yunzilu ilaihim kutubahu bal yatrukuhum hamalan kal an'ami faqad dhanna bihi dhanna sawi wa man dhanna annahu la yajma'ahum ba'da mautihim lithawabi wal iqabi fi darin yujazi al yujaza yujaza al muhsinu fiha bi ihsanihi wal masi'a bi ih wal musi'u wal musi'u bi isaatihi wa yubayyinu li khalqihi haqiqati haqiqata maf'ul dari yubayyin haqiqata makhtalafu fihi wa yuzhiru lil alamina kullihim sidqahu wa sidqa rusulihi wa anna a'da'ahu kanu humul kadhibina faqad dhanna bihi dhanna sawi wa man dhanna annahu yudayyi'u alayhi amalahu as-saliha alladhi amilahu al-khalisan liwajhihi alal imtithali amrihi wa yabtuluhu alaihi bila sababin minal abdi wa annahu yu'aqibuhu ala fi'lihi huwa subhanahu bihi au dhanna bihi annahu yajuzu alaihi ayyida a'da'ahu al-kadhibina alaihi bil mu'jizati allati yu'ayidu biha anbiya'ahu wa rusulahu wa yujriha ala aidihim yudilluna biha ibadahu wa annahu yuhsinu minhu kullu syai'in hatta yu'adziba man afna amrahu fi ta'atihi man afna umurahu umur mengapa umurahu fi ta'atihi wa yukhalliduhu fil jahimi fi asfali safilina wa yun'imu manistanfada umurahu fi adawatihi wa adawati rusulihi wa dinihi wa yarfa'uhu ila fayarfa'uhu ila a'la illiyina kil wa killal amrayni fil hasani siwa fil husni sawa'un indahu wala yu'rafu imtina'u ahadihima wa wuku'u al-akhiri illa bi khabarin sadiqin wa illa fal oh itu mudhofun ilaihi itu berarti bi khabari sadiqin kalau na'at man'ut bi khabarin sidiqin gitu ini kan dengan kabar orang yang jujur ya terus wa illa fal uqulu la fal uqulu fal aqlu la yaqdi bi fathi bi kubhi qahi bi qubhi ahadihima wa husni al akhari faqad dhanna bihi dhanna sau'i wa baik hasbuk na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa man dhanna annahu yatruku khalqahu sudan, barang siapa menyangka bahwa dia Allah yatruku meninggalkan hamba-hambanya sudan begitu saja, mu'attalin, ditelantarkan, dibiarkan, anil amri wa nahi, dari perintah dan larangan, la yahsabu annal insana yatruku suda begitu kan, wala yursilu ilaihim rusulah, dan dia menyangka bahwa Allah enggak mengutus kepada mereka para rasul, wala yunzilu ilaihim kutubah, Allah tidak menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya, bal yatrukun hamalan kala na'am, ya, akan tetapi membiarkan mereka bebas, ya, bebas gitu, apa namanya, hamalan, ditinggalkan begitu saja seperti hewan ternak, faqaddan nabihi dauna sawu, maka dia telah menyangka, menduga kepada Allah dengan buruk sangka. Maka di usul salasah itu disebutkan itu kan. Ya. Wa'alam. Ya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Wa man ata'ahu dakhala jannah wa man asa'ahu dakhala nar. Nah. Itu di usul salasah. Wa man dhanna annahu la yajma'uhum ba'da mautihim lisawabi wal iqab. Dan siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menghimpun, mengumpulkan mereka setelah kematian mereka untuk diberikan sawab, pahala, atau ikob, hukuman, fidarin, di sebuah negeri, yaitu negeri akhirat, yujaza fiha al-muhsinu, maka orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, akan yujaza, dibalas, ya, bi'ihsani, atas kebaikannya, wal-musi'u, dan orang yang melakukan keburukan, akan dibalas, bi'isa'atihi, akan keburukannya, wa yubayyinu li khalqih, dan dia menyangka bahwa Allah tidak menjelaskan kepada makhluknya hakikata makhtalafu fih, hakikat dari apa yang mereka perselisihkan, wa yudhiru lil alamina kullihim sidqah, dan dia menyangka bahwa Allah tidak akan memperlihatkan kepada seluruh alam ini kebenarannya, wa sidqa rasulih, ya, dan kejujuran, kebenaran para rasulnya, wa na'adahu kanuhumul kathibin, apa irapnya kathibin Pak Suheri? Kadzibin, wa kana adahum kadzibin. Nah, antum apa irabnya kadzibin? Kadzibin. Saya tanya irabnya kadzibin. Khobar kana. Berarti hum irabnya apa? Domir fasal. Ahsantum. Nah. Kanu humul kadzibin. Dan bahwa Allah menjelaskan bahwa musuh-musuhnya mereka lah yang pendusta. Faqad dhanna bihi sawu. Kalau dia tidak menyangka demikian, berarti dia telah menduga Allah dengan dugaan yang buruk. Ya, kemudian mana lagi tadi? Wa man dhanna annahu yudiu 'alai amala as-salihah. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan menyia-nyiakan amal saleh, allazi 'amilahu, yang diamalkan oleh hamba khalisan liwajhihi, yang dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah alam tisali amrih, karena melaksanakan perintahnya, wa yubtilu 'alaihi bila sababin minal 'abdi. Ya. Dan dia menyangka bahwa Allah akan membatalkan amalnya, amal si hamba tadi, tanpa suatu sebab, wa anna yu'aqibuhu bima la sun'alahu fih, ya, dan dia menyangka bahwa Allah akan, ya, menyiksanya tanpa suatu perbuatan darinya, Allah akan mengiqab, yu'aqib bima la sun'alahu fih. Nah, ini bantahan terhadap kaum siapa ini, Jabriyah. Jabriyah mengklaim bahwasanya ketika ada hamba yang diazab, ya, ini zalim. Kenapa? Karena kan hamba sudah ditakdirkan demikian. Padahal hamba diberikan irada, hamba diberikan kudrah. Walau demikian ada kudrah, ada irada dari si hamba, ada ikhtiar, tetap aja itu ya, juga berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ikhtiyaralah, dan tidak ada pilihan dari hamba, wala qudrata, tidak ada kemampuan, wala iradata lahu fi husulih, ya, dan apa namanya, tidak ada kehendak dari si hamba untuk melakukan hal itu semua, bal yu'aqibu 'ala fi'lihi huwa subhanahu bih. Bahkan Allah menyiksanya atas perbuatan si hamba tadi. Ya. Tabarakallahu fikum. Tapi Allah lah yang menyiksanya karena kehendaknya. Maka ini dia telah menduga dengan dugaan yang buruk kepada Allah. Audhanna bihi annahu yajuzu alaihi ayu ayyida a'da'ahu al-kathibina alaihi bil-mu'jizat allati yu'ayyidu biha aban anbiya'ahu wa rusulah. Atau dia menyangka, ya, atau dia menyangka bahwa Allah bisa saja menguatkan musuh-musuhnya yang pendusta dengan mukjizat yang diberikan pada Nabi dan Rasul. Ya. Taib. Kemudian, wujriha ala aidihim, yudilluhum biha ibadah. Kemudian, supaya mereka dapat menyesatkan hamba-hamba Allah dengan mukjizat tersebut. Ya, dia menyangka demikian. Wa annahu yahsunu bi minhu kullu syai'in hatta yu'adziba man afna umrahu fi ta'atihi. Atau dia menyangka bahwasanya bisa aja Allah menyiksa orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepadanya, ya. Fa yukhalliduhu fil jahim, kemudian Allah kekalkan dia di neraka jahim, fi asfalil safilin, di apa namanya? Ya, dasar yang paling dasar, ya, di kerak yang paling dasar di jahannam. Wa in imumanistan fada umurahu fi adawatihi. Atau dia menyangka bisa saja Allah memberi nikmat pada orang yang menghabiskan umurnya dalam memusuhi Allah. Wa adawati rusulih, atau ya memusuhi para rasulnya, wa dinih dan agamanya. Wa yarfa'uhu ila a'la iliyin, bisa saja orang kayak gini Allah angkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi. Wakilal amri fil husni sawa'un indahu. Ya. Taib. Ya. Dan bagi Allah keduanya itu sama saja. Ya. Di sisi Allah la yu'rafu, tidak diketahui imtina'u ahadihima. Ya. Tidak diketahui mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ya. Wa wuqu'ul akhar ila bi khabaris shadiqin. Dan mana yang tidak kecuali dengan berita yang benar, yang jujur. Ya. Illa, ya, kemudian mana lagi tadi? Wa illa fal aqlu la yaqdi bi qubhi ahadihima. Dan menyangka bahwa akal tidak dapat menetapkan keburukan dan kebaikan dari salah satu keduanya. Ya, faqad dhanna bihi saw, berarti dia telah menyangka, ya, kepada Allah, menduga kepada Allah dengan dugaan yang buruk. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah rahimahumullah wa man dhanna annahu ahbar an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima dhahiruhu batilun wa tashbihun wa tamthilun wa tarakal haqqo lam yukhbir bihi wa innama ramaza ilahi rumuzan ba'idatin ba'idatan wa syara ilahi isyarati isyarati wa asyara ilahi isyarat yaitu isyarati mulgizin wan mudafun ilaih lam yusarrih bihi wa sarraha daiman bi tasbihi wa tamthili wal baqili wa arada min khalqihi ay yut'ibu adhanahum wa qawahum wa afkaruhum fi tahrifi kalamihi an mawadi'ihi wa ta'wilihi ala ghairi ta'wilihi wa yataqallabu lahu wujuhal ihtimalati al mustaqrahati wa ta'wilati allati hiya bil al-ghazi wal ahaji asbahu minha bil kashfi wal bayani wa ahalahum wa halahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ala ukulihim wa ara'ihim la ala kitabihi, bal arada minhum alla yahmilu kalamahu ala ma ya'rifuna min khitabihim wa lughatihim ma'a qudratihi ala ay yusarriha lam lahum bil haqqi alladhi yanbaghi at-tasrihu bihi wa yurihuhum min al-alfadhi allati tuqi'uhum fi i'tiqadil batili falam yaf'al bal salaka bihim khilafu tariqi maf'ul dari salaka khilafa tariqil huda bal salaka bihim khilafa tariqi al-huda al-bayani faqad dhanna bihi dhanna sawi fa innahu in qala innahu ghairu qadirin ala ta'biri anil haqqi bil lafdi as-sarihi alladhi 'abbara bihi huwa wa salafuhu faqad dhanna bi qudratihi al-'ajizi wa in qala inna taib cukup dulu ya. Lihat situ. Naam. Ya. Mana tadi? Wa man dhanna annahu akhbara an nafsihi. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah memberi kabar tentang dirinya, wa sifatihi wa af'alih, tentang sifat-sifat dan perbuatannya, zahiruhu wa bima zahiruhu, dengan sesuatu yang zahirnya, batilun, nah ini bantahan terhadap orang-orang mu'atilah ya, atau minimalnya asyairah ya, kan Allah mengabarkan tentang dirinya nih, ar-rahmanu alal arsistawa baliyadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Nah, kata orang-orang asyairah, oh ini zahirnya, kalau kita pahami secara zahir ini batil, kata dia. Nah, itu maksudnya gitu. Paham ya? Wa tasbihun wa tamsilun. Wah, ini kalau kita pahami seperti ini berarti tasbih, tamsil. Wa tarakal haqqa lam yukhbir bihi. Ya, dan dia menyangka bahwa Allah meninggalkan kebenaran yang belum Allah sampaikan. Wa inna ma ramaza ilaihi rumuzan ba'idatan. Ya. Dia tidak menyampaikan, bahkan hanya memberikan rumus. Ya. Rumusan, simbol-simbol. Ya, dengan simbol-simbol yang jauh. Ya, yang jauh dari makna yang bisa dipahami secara zahir. Wa asyara ilaihi isyaratim mulghizin lam yusarrih bihi. Ya. Dan memberikan isyarat dengan isyarat-isyarat yang samar, yang tidak Allah jelaskan secara gamblang. Ya. Wa sarraha daiman bit tasbihi wat tamsili wal batili. Ya. Akan tetapi menjelaskannya itu selalu dengan tasbih, tamsil, penyerupaan, ya, sama ini wal batili. Wa arada min khalqihi, dan Allah menginginkan kepada para hambanya an yut'ibu adhanahum. Ya, dan dia menyangka bahwa Allah menghendaki makhluknya supaya makhluknya tersebut ayut'ibu, capek-capek mengerahkan benak-benak pikiran mereka, wa qiwahum wa afkarahum. Ya. Tapi padahal Al-Qur'an tidak demikian. Al-Qur'an mudah untuk dipahami, apalagi ayat-ayat sifat Allah, ayat-ayat yang ya, bukan ayat-ayat yang mutasyabihat. Seluruh ayat-ayat sifat Allah ya adalah ayat-ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Apa yang muhkamat maksudnya? Yaitu yang langsung bisa dipahami. Berbeda dengan ayat mutasyabihat. Ya, fitahrimi kalamihi an mawadihi, untuk mengalihkan firman Allah dari tempatnya ke tempat yang lain dia pahami. Wa ta'wilihi ala ghairi ta'wilihi, dan mentakwilkannya dengan takwil yang tidak sebenarnya. Wa yatatallabuna lahu wujuhal ihtimalat, dan mereka mencari-cari dari firman Allah tadi aspek-aspek yang ada ihtimalat, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Al mustaqrahati wat ta'wilati allati hiya bil alghaz. Ya. Tayyib barakallahu fikum. mencari bentuk-bentuk kemungkinan yang tidak disukai dan penafsiran yang lebih merupakan permainan dan bentuk teka-teki aja, ya. Wal ahaji, ya. Asbahu minha bil kasbi wal bayan, ya. Yang dan penafsiran yang asbah, yang lebih serupa dengan kasyaf, ya. Tabarakallahu fikum. Dengan menyingkap dan penjelasan wa halahum fi ma'rifati asmaihi wa sifatih. Ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah ini, ya. Dan siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan kepada mereka, kepada si hamba, untuk mengenal nama-nama dan sifatnya ala uqulihim wa araihim, ya, diserahkan berdasarkan akal dan pendapat mereka, la ala kitabih, bukan berdasarkan penjelasan Allah di kitabnya, ya. Bal arada minhum alla yahmila alla yahmilu kalamahu ala ma ya'rifunahu min khitabihim wa lughatihim, ya. Dan mereka menyangka bahwa Allah menghendaki mereka supaya tidak memahami firman-Nya seperti yang mereka ketahui dari pembicaraan dan bahasa mereka. Ma'a qudratihi ala ayusarriha lahum bil haqqi alladhi yanbaghi at-tasrihu bihi. Ya. Padahal, ya, Allah mampu untuk menerangkan kebenaran yang patut diterangkan secara gamblang kepada mereka. Wa yurihahum minal alfadhi. Ya. Dan dia menyangka bahwa Allah menghindarkan mereka dari lafaz-lafaz allati tuqi'uhum bil i'tiqadil batil, yang bisa menjerumuskan mereka dalam keyakinan-keyakinan yang batil. Walau falam yaf'al. Ya. Namun Allah tidak melakukannya. Bal salaka bihim khilafat tariqil huda wal bayani. Bahkan dia, Allah, malah menjadikan mereka menempuh jalan selain jalan petunjuk dan jalan yang di situ ada penjelasan yang jelas. Faqad nabihi sawu. Maka dia telah berarti telah menduga, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Naam, tafadhal. Belum. Fa innahu in qala innahu ghairu qadirin, itu ya. Ya. Nah, jika orang itu mengatakan bahwa Allah enggak mampu, ya, enggak mampu ala ta'bir untuk mengungkapkan anil haq, dengan mengungkapkan kebenaran, ya, bilafdhi sharih, dengan lafaz yang jelas gamblang, alladhi abara bihi huwa wa salafuhu, ya, di mana orang itu dan pendahulunya dapat mengungkapkannya, sementara Allah dia sangka enggak mampu mengungkapkan. Faqad dhanna bi qudratihi al ajza, berarti orang itu telah menyangka ada kelemahan pada kudrah Allah. Nah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in qala innahu qadirun wa lam yubayyin wa'adlan 'anil wa'adala. Wa'adala 'anil bayani wa 'anil tasrihi bil haqqi ila ma yuhamu bal yuqi'u fil batili al-mahali. Al-muhali. Fil batili al-muhali wal i'tiqadil fasidi. فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء ومن ظن أنه ومن ظن أنه وسلفه عبر عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل يؤخذ من ظاهره التشبيه نائب الفاعل التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق فهذا من سوء الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية فمن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد ilal abadi ala an yaf'ala wala yusufu hayna idzin bil qudrati ala al fi'li thumma sara qadiran alayhi ba'da an lam yakun qadiran faqad dhanna bihi dhanna as-sawi wa man dhanna bihi annahu la yasma'u wa la yubsiru wa la ya'lamu al mawjudati wala adada as-samawati wala an-nujuma. Itu ma'tuf ke samawat ya, wala an-nujumi wala bani adama wa harakatihim wa af'alihim wala ya'lamu shay'an min al-mawjudati fil a'yani faqad dhanna bihi dhanna as-sawi. Naam. Ini Syekh masih menjelaskan ya lawazimnya. Lawazim-lawazim dari bentuk-bentuk apa namanya? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib barakallahu fikum. Naam. Fa in qala innahu qadirun wa lam yubayyin. Jika ia mengatakan sesungguhnya Allah mampu mengungkapkan kebenaran dengan jelas gamblang, walam yubayyin, tapi Allah enggak menjelaskan. Wa adala anil bayan. Dan Allah malah berpaling dari menjelaskan anit tasrih secara gamblang bil haq akan kebenaran tadi ila ma yuhimu. Akhirnya Allah biarkan supaya mereka memahami sesuai dengan yang mereka sangkakan. Bal yuqiu fil batil wal muhal. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan hambanya ke dalam kebatilan dan kemustahilan. Wal i'tiqadi al fasidi, dan keyakinan yang fasid fasad. Faqad dhanna bi hikmatihi wa rahmatihi dhanna sawu. Berarti orang itu telah menyangka akan rahmat dan hikmah dari Allah dengan dugaan yang buruk. Wa man dhanna annahu huwa wasalafahu. Boleh itu, boleh juga wasalafuhu. Karena ya ada fasal huwa. Dan barang siapa yang menyangka bahwa dia dan salafnya, ya, annahu huwa wa salafahu, dia dan salafnya pendahulunya, orang ini mampu abbaru anil haq, mampu mengungkapkan kebenaran bisarihihi dengan gamblang dunallahi wa rasulih, namun Allah dan rasulnya enggak mampu menjelaskan dengan gamblang, dia mampu menjelaskan dengan gamblang daripada Allah dan rasulnya. Wa annal huda wal haqq fi kalamihim wa ibaratihim, ya, dan dia menyangka bahwasanya kebenaran, ya, kebenaran dan al-haq itu pada ucapan mereka dan ibarat ungkapan-ungkapan mereka. Wa amma kalamullah, adapun firman Allah, fa innama yu'khadhu min zahirihi at-tasbih, kalau diambil berdasarkan lahiriahnya, ya adanya tasbih, penyerupaan pada makhluk, wa tamsil wa dalal, kesesatan, zahiru kalamil mutawahhikin hayara, ya, taib. Sedangkan zahir, sedangkan lahiriah perkataan orang-orang yang menyimpang, ya, hayar, kebingungan. Huwa al-huda wal haq, sedangkan dia menyangka bahwasanya lahiriah ucapan orang-orang yang menyimpang, yang menyimpang, yang bingung itu adalah kebenaran dan hak. Fahada min su'idhani billah, maka ini termasuk diantara su'udhan pada Allah. Wa kullu haula'i minadh-dhani nabillahi dhanna sawu, semuanya ini termasuk diantara orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah. Minadh-dhani nabillahi ghairul haq, yang berprasangka kepada Allah dengan tidak benar. Dhannal jahiliyah, dengan prasangka jahiliyah. Wa man dhanna bihi annahu ayyakuna ya annahu wa man dhanna bihi annahu yakunu fi mulkihi ma la yasha'u, dan siapa yang menyangka bahwasanya bisa saja di kerajaan Allah terjadi apa yang Allah tidak kehendaki, wala yaqdiru ala ijadihi, dan menyangka bahwasanya Allah enggak mampu untuk mengadakannya, tapi ternyata terjadi, ya, naudzubillah. Wattakwinihi ala ijadi wattakwinihi faqad dhanna bihi dhanna sawu, siapa yang menyangka bahwa bisa saja dalam kerajaan Allah, ya, terjadi sesuatu yang Allah tidak berkehendak, tidak berkuasa atas ciptaan dan kejadiannya, bisa itu terjadi, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah. Wa man dhanna bi annahu la yasma'u wa la yubsir, siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mendengar, ya, tidak melihat, wa la ya'lamu al mawjudat, tidak mengetahui benda-benda ya, yang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, wa la adada samawati wa la nujumi, ya, dia menduga bahwa Allah enggak tahu tuh bilangan langit-langit dan bintang-bintang, wa la bani adam wa harakatih wa af'alihim, ya, juga anak Adam, manusia, gerakan maupun perbuatan mereka, dia sangka Allah enggak tahu, wa la ya'lamu syai'an minal mawjudati, dan dia menyangka bahwa Allah tidak tahu sedikit pun tentang sesuatu yang ada di alam semesta ini, fil ayan faqad dhanna bihi sau, berarti dia telah menyangka, berburuk sangka kepada Allah dengan dugaan yang besar, dugaan buruk yang sangat besar. Tapi cukup ya. Lanjut ke at-tahdid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.